إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban kita di sepanjang hayat kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada kita. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingin mewujudkan butuhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur adalah kuncinya. Selalu lewat kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur kepadaku, Allah Subhanahu wa taala, harus kalian sadari dan ketahui, kata Allah, bahwa sungguh azabku adalah sangat dahsyat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa bersyukur. Di dalam kesempatan khutbah saya kali ini, saya ingin menyampaikan hanya satu hadis saja. Mudah-mudahan satu hadis ini merupakan bahan renungan kita, baik di saat kita sedang menunaikan ibadah sholat Jumat ini, atau bahkan menjadi PR bagi kita setelah kita pulang dari Jumat ini. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul atau tema yang mungkin bisa kita serap dari hadis ini adalah pemimpin Bani Israel adalah para nabi. Itu judulnya. Ya, ada unsur sejarah, tetapi sejarah ini adalah harusnya berlanjut kepada kaum muslimin di saat kita sekarang hidup. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, inna bani Israel kanat tasusuhum anbiya'uhum. Inna bani Israel, sesungguhnya bani Israel, bani Israel adalah turunan Yakub. Yakub adalah berikutnya mempunyai putra, dan putra itu yang kemudian kita akan mengetahui banyak para nabi, banyak para rasul dari Yakub ini. Kita kemudian kenal dengan Ibrahim, dan Ibrahim kita kenal dengan putranya dua, Ishak, dan yang berikutnya adalah Ismail. Dari Ishak banyak lahir nabi-nabi dan para rasul. Dan dari Ismail tidak ada nabi dan tidak ada rasul kecuali yang Allah pilih menjadi penutup atas nabi dan rasul dari seluruh perjalanan umat manusia itu. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang nabi, tidak mungkin kita pungkiri bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampainya di negeri Madinah langsung menyatakan eksistensi negaranya, yang kemudian diakui oleh masyarakat Yahudi dan Nasrani yang ada di sekitarnya. Negara pertama kali di dalam umat ini adalah diproklamirkan, diumumkan, dinyatakan eksistensinya oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berikutnya adalah Rasul yang menjadi pemimpin negara, bahkan pemimpin umat manusia. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita hapus dari sejarah semua riwayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin, bukan saja pemimpin di dalam keluarga, tetapi juga pemimpin di dalam masyarakat, bahkan negara, bahkan seluruh umat tanpa batas di dunia ini adalah yang memimpinnya adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini memberikan kepada kita berita tentang umat-umat yang lalu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bani Israel, turunan Yakub, itu adalah dipimpin oleh anbiya'uhum. Anbiya jamak dari nabi. Nabi-nabi mereka, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Oleh karena itu, maka jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu berita, ini adalah suatu sejarah, dan ini sekaligus adalah merupakan suatu pedoman dan manhaj bagi ahlus sunnati wal jamaah. Kata Rasul, lanjut hadis ini diteruskan, kata beliau, kullama zahaba nabiyun, setiap nabi meninggal dunia, selesai menunaikan urusan dan misinya, khalafahu nabiyun, diganti, disusul oleh nabi berikutnya. Lalu kata Rasul, wa annahu laisa kainun ba'di nabiyun fikum, dan halian hendaknya ketahui bahwa tidak ada, tidak akan mungkin ada yang dianggap benar secara wahyu, secara akidah, nabi di tengah-tengah kalian yang benar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada, laisa kainun ba'di, tidak ada setelah aku, fikum, di tengah-tengah kalian, nabiyun, nabi. Jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya para sahabat, karena tadi dengar bahwa setiap nabi meninggal diganti nabi, nabi meninggal penggantinya nabi lagi, kata Rasul, setelah Rasul meninggal tidak ada nabi. Kritislah para sahabat, kemudian bertanya, qalu fama yakun ya Rasul, kalau engkau nabi meninggal, sementara umat ini adalah dipimpin oleh nabi dan nabinya kemudian tidak ada, siapa yang akan jadi pemimpin setelah engkau ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, qala takunu khulafa'u fataksur, yang akan menjadi pemimpin bagi umat ini adalah khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Khalifah adalah nama dari suatu jabatan atas kepemimpinan, atas siasah umat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah pemimpin setelah Rasul. Pemimpin setelah Rasul adalah khalifah. Oleh karena itu, di dalam Islam julukan pemimpin kaum muslimin sesuai dengan syariat Islam adalah tiga. Satu disebut khalifah, dua disebut amirul mukminin, dan tiga disebut dengan al-imam. Jadi amirul mukminin, al-imam, atau al-khalifah, itu adalah julukan jabatan pemimpin tertinggi di umat ini. Lanjut kata Rasul, qalu, para sahabat kemudian bertanya lagi, fakaifa nasna'u, ya Rasul, apa yang akan kita perbuat? Apa yang mesti kita perbuat? Qalu aufu bi bai'atil awwali fal awwal. Penuhi oleh kalian bai'at kalian kepada pemimpin itu satu demi satu. Lalu kata Rasulullah SAW, konsekuensi bai'at itu, kata Rasul, addul ladzi 'alaikum, tunaikan apa yang menjadi konsekuensi bai'at atas kalian. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla 'anil ladzi 'alaihim, niscaya Allah akan menanyakan kepada mereka para pemimpin atas apa yang mereka harus pertanggungjawabkan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pendek ini berupa dialog, ini di dalamnya berupa manhaj. Dan kalau saja tentu kita urai, maka akan menjadi panjang dan lebar. Akan tetapi saya ingin tonjolkan judul-judul hikmah dan ibrah dari hadis ini untuk menjadi pengetahuan bagi kita kaum muslimin tentang perkara yang khususnya bertalian dengan as-siyasah, as-syar'iyah, yang kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui atau kurang porsi untuk mempelajarinya. Kaum muslimin mempelajari tentang masjid, tentang sholat, tentang wudhu, tentang haji, tentang saum, dan lain-lain. Tetapi kaum muslimin sangat gersang. Kajian mereka, pengetahuan mereka tentang yang disebut dengan as-siyasah, as-syar'iyah, kaum muslimin justru lebih mengenal istilah namanya politik. Padahal politik tidak identik dengan siyasah. As-siyasah di dalam bahasa Arab maknanya adalah at-tadbir. Kalau tadi dikatakan kanat banu Israel tasusuhum sasa yasusu siyasatan. As-siyasah maknanya kata para ulama adalah at-tadbir. Oleh karena itu di situ ada unsur bagaimana caranya agar menjadi teratur, agar menjadi terarah, agar menjadi tertib, agar menjadi makmur, agar menjadi sejahtera. Semua hak dan kewajiban ditunaikan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Itu yang disebut dengan tadbir. Orang yang kaya harus mengeluarkan kewajibannya. Orang yang miskin harus menerima haknya. Ini yang disebut dengan tadbir. Idarah semua ini adalah akan ditangani, dikelola oleh orang yang disebut dengan khalifah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak kurang dari 13 poin atau unsur atau ibrah atau hikmah yang harus kita kembangkan dan harus kita renungkan dari hadis pendek ini. Pertama adalah kita harus memahami tentang apa yang disebut dengan as-siyasah. As-siyasah adalah at-tadbir, dan as-siyasah berbeda dengan politik. Kalau jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membuka-buka kamus, apakah secara etimologis ataukah secara terminologis tentang arti kata politik, maka di dalamnya sudah bermakna tendensi kekuasaan. Semuanya adalah berbicara tentang bagaimana dia berkuasa, bagaimana jika dia berkuasa, bagaimana dia menikmati kekuasaan.